Siti ai kuranya ko isoni ko ite ko metu tresno sing wis jeru tak rasa hatiku yang mati nanging loro rasa piro dibanding karo isin sing tak songgo melepati omongan etan tonggo rasa-rasa ilas tak tampo mungkin jodoh kuro kowe mensuat hati Terima kasih, saya Basoba.